Akses Wangfa juga semanwun, semoga kerja keras panjenengan bisa membuahkan hasil yang baik. Hadirin, kalau artis yang segera hadir di depan Anda sejak usia dini sudah malang melintang di percaturan tembang-tembang dangdut dengan kiprahnya dari panggung ke panggung, dengan suara yang dimiliki sudah tentu akan menggairahkan di hadapan Anda semuanya. Yo, bersama Palapa si dangdut tren Koplo Jawa Timur, berikan tepuk tangan buat Lilin Herlina. Oke, selamat malam semua. Oke, satu lagu kita kasih yang slow-slow dulu buat semuanya di sini. Fansnya Palapa. Terima kasih. selamat malam dulu semua.